Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Doktor atau Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kitab yang berjudul Kitab Tauhid. Kita masih dalam pembahasan tentang babus syafa'ah, bab tentang syafa'ah. Bab ini adalah untuk membantah pemikiran orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada orang-orang salih dan beribadah kepada para wali dengan memiliki anggapan bahwasanya orang-orang salih dan para wali tersebut akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita baca bahwasanya apa yang menjadi dzan, dugaan orang-orang musyrikin ini adalah perkara yang batil, karena bertentangan dengan Al-Kitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Terakhir kita membaca di dalam surat Saba ayat yang ke-23. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, maka tidaklah akan bermanfaat yang namanya syafa'at di sisinya kecuali orang yang diizinkan atau orang yang mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafa'at. Dan orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini terdapat beberapa fawaid, faidah-faidah yang azimah. Kata beliau, ma yustafadu minal ayatain, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas surat Saba ayat yang ke-22 sampai 23. Faedah yang pertama beliau sebutkan, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim. Bantahan untuk mereka orang-orang musyrikin yang mereka berdoa bersama Allah sesembahan yang lain, minal malaikah, baik dari kalangan malaikat, wa ghairihim, dan selain mereka dari kalangan para malaikat, yaitu kuburan orang-orang saleh, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka beribadah kepada selain Allah dengan sangkaan bahwasanya mereka bisa memberikan syafaat nantinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terbantah dengan ayat di atas. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adzinalah. Maka tidaklah bermanfaat syafa'at di sisi Allah kecuali liman adzinalah, untuk orang yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Sesembahan selain Allah, minal malaikah, wa ghairihim, dari kalangan malaikat, dan juga dari selain mereka, dari selain para malaikat. Yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una anhum dharra. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mereka menduga, mereka menyangka bahwasanya mereka yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah, baik dari kalangan malaikat ataupun orang-orang saleh ataupun para wali, bahwasanya mereka mampu memberikan kepada mereka suatu manfaat kebaikan dan mampu menolak dari mereka suatu kejelekan. Mereka memiliki dugaan seperti itu. Inilah agama jahiliyah. Orang-orang jahiliyah membangun agama mereka itu di atas dzan, dugaan, bukan di atas dalil. Barakallahu fikum. Ini alasan orang-orang musyrikin kenapa mereka berdoa kepada Allah, di sisi lain juga meminta berdoa kepada para malaikat. Di sisi lain mereka juga berdoa meminta kepada kuburan orang-orang saleh, karena mereka memiliki sangkaan dugaan bahwasanya para malaikat dan orang-orang saleh dan selain dari mereka bisa mendatangkan kebaikan manfaat untuk mereka dan bisa menolak dari mereka suatu kejelekan. Barakallahu fikum. Ini dugaan mereka. Faedah yang kedua. Masyru'iyatu muhajatil musyrikin li ibtalis syirki wa munawaratihim fi dzalik, disyariatkannya mendebat orang-orang musyrikin untuk menunjukkan kebatilan kesyirikan yang ada pada mereka dan mengajak berdialog kepada mereka tentang kesyirikan yang ada pada mereka. Hal yang seperti ini diperintahkan, tapi tentunya dengan syarat. Dengan syarat. Syarat yang terpenting adalah, pertama adalah al-ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ini prinsipnya ahlus sunnah. Ilmu adalah sebelum seorang berbicara dan sebelum seorang itu beramal. Dan yang kedua, orang tersebut indahu hujjatun qawiyah, memiliki hujjah, dalil yang kuat untuk membantah syubhatnya orang-orang musyrikin. Karena mereka orang-orang musyrikin yang melakukan kesyirikan, fi ra'sihim indahum syubhah, di kepala-kepala mereka itu ada syubhat, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah. Maka orang yang akan berdebat, mengajak dialog dengan mereka, harus orang yang memiliki hujjah yang qawiyah, dalil yang kuat, ilmu yang mapan. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, tentunya tatkala terjadi dialog dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah atau berjidal, berdialog dengan mereka, dengan ahlul batil, dengan cara yang baik. Apa itu dialog dengan cara yang baik? Dalam rangka talabul haq, mencari kebenaran, atau dalam rangka untuk menyampaikan hujjah, bukan untuk mughalabah, saling mengalahkan. Bukan itu yang namanya jidal. Barakallahu fikum. Ini atau faedah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menantang orang-orang musyrikin, supaya orang-orang musyrikin mendatangkan bukti. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat di atas, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Barakallahu fikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, berdoalah kalian kepada sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi min dunillah. Coba minta kepada mereka. Minta kepada mereka, ya, kepada sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi min dunillah, dari selain Allah, ya, apakah mereka mampu memberikan permintaan kalian, bisa menyelamatkan kalian dari kejelekan tatkala kalian dalam keadaan menghadapi kesulitan? Tentunya barakallahu fikum, mereka tidak mampu karena kondisinya mereka la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sesuatu apapun walaupun perkara yang sangat kecil yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mereka tidak memilikinya. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, kata beliau, qat'ul asbab allati yata'alaku bihal musyrikun wa dhalika bi dhalika annal musyrika innama yattakhidhu ma'budahu liman yahsulu lahu minan naf'i. Yang berikutnya, terputusnya sebab-sebab yang mana orang-orang musyrikin mereka menggantungkan diri-diri mereka kepada selain Allah. Terputus alasan mereka menggantungkan diri-diri mereka, hati-hati mereka kepada selain Allah. Tatkala mendatangi Allah, tatkala mendatangi Al-Uzza, tatkala mendatangi Al-Manah. Kenapa demikian? Wa dzalika anal musyrik, anal musyrik. Yang demikian itu sesungguhnya orang-orang musyrikin innama yattakhidhu ma'budahu. Tatkala mereka melakukan kesyirikan, mengambil sesembahan dari selain Allah, ada tujuan. Lima yahsulu lahu minan naf'i. Orang-orang musyrikin ingin mendapatkan dari sesembahan tersebut suatu kebaikan. Ingin mendapatkan manfaat. Bukan hanya sekedar ibadah. Tatkala mereka mendatangi alat. Sesembahan dari selain Allah. Mendatangi kuburan orang-orang salih. Mereka memiliki tujuan. Memiliki niatan di kalbu-kalbu mereka. Apa itu? Ingin mendapatkan minan naf'i. Kebaikan, manfaat, diantaranya adalah ingin mendapatkan syafaat nantinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tapi ini semua terputus. Apa yang mereka harapkan tidak terwujud. Baik saat di dunia maupun di akhirat. Kata beliau, wa naf'u la yakunu illa miman fihi khaslatun min arba'. Yang namanya kebaikan, manfaat tidaklah terjadi kecuali dari orang yang di situ terkumpul di dalamnya empat perkara. Baru dia bisa mendatangkan manfaat atau kebaikan. Tatkala terkumpul empat perkara. Al-ula, yang pertama. Imma an yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduh. Yang pertama, bisa jadi sesuatu tersebut dia itu memiliki apa yang diinginkan oleh abiduhu, orang yang beribadah kepadanya. Ini yang pertama. Dia itu memang memiliki sesuatu yang diinginkan dari orang yang berdoa meminta kepada orang tersebut. Ternyata yang pertama ini tidak ada syarat yang pertama. Karena Allah sebutkan mereka tidak memiliki sesuatu apapun. La yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Tidak memiliki sesuatu apapun, kata Allah. Walaupun perkara yang sangat kecil, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mereka tidak memilikinya. Bagaimana bisa memberi terhadap orang yang meminta kepadanya? Para malaikat pun demikian, orang-orang saleh pun demikian. Seluruhnya adalah fuqara'u ilallah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah. Dan mereka la yamlikuna syai'a. Makhluk-makhluk yang tidak memiliki sesuatu apapun. Ternyata di sana ada orang yang berdoa meminta sesuatu kepada orang saleh ini. Dan dia tidak memiliki apa-apa. apakah bisa memberi? Terputuslah alasan mereka, terbantah alasan mereka yang pertama. Atsaniyah yang kedua, kalau dia tidak memiliki, wa imma an yakuna syarikan limalik, bisa juga sesuatu tersebut yang diibadahi dari selain Allah syarikan sebagai sekutu limalik kepada yang memilikinya, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata juga bukan sekutu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sekutu-sekutu, ya, barakallahu fikum, min dunih, dari selain Allah. Kemudian yang ketiga, atsalitsah, iman yakuna zahiran aw mu'inan lahu, bisa jadi bahwasanya sesuatu yang diibadai dari selain Allah, dia adalah membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata tidak, Allah tidak butuh kepada bantuan makhluk-makhluknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil alamin. Yang keempat, ar-rabi'ah yang keempat, wa imma an yakuna syafi'an indahu, ini harapan yang terakhir yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Wa imma an yakuna syafi'an indahu, bahwasanya sesembahan selain Allah itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga yang ini tertolak, karena yang namanya syafaat terjadi biiznihi, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad nafa subhanahu wa ta'ala hadhihi al-asbab al-arba'ah fi alihatil musyrikin, ternyata sebab-sebab empat ini telah Allah nafikan pada sesembahannya orang-orang musyrikin. Allah tiadakan, enggak ada empat sifat ini pada sesembahannya orang-orang musyrikin. Wa batulat ibadatuha, maka batilah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian faedah yang keempat, isbatus syafa'atillati takunu biiznillah. Yang keempat, isbatus syafa'ah, menetapkan syafa'at, alati takunu biiznillah, yang mana syafa'at tersebut terjadi dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kelima, anal musyrikin la tanfa'uhum syafa'ah, li'anna Allah ta'ala la ya'zanu fiha lil musyrik. Sesungguhnya orang-orang musyrikin tidaklah bermanfaat syafa'at untuk mereka. Syafa'at tidaklah bermanfaat kepada mereka. Kenapa? Li'anna Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la ya'zanu fiha, tidak akan mengizinkan syafaat lil musyrik, untuk mereka orang-orang yang musyrik. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh terkait ayat yang kemarin kita baca. Kemudian selanjutnya, qala fadilatul syekh al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qala Abul Abbas, berkata al-imam Abul Abbas, yaitu syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah, syekhul Islam ibn Taimiyah, kunyahnya adalah Abul Abbas, namanya adalah Ahmad ibni Abdul Halim ibni Abdul Salam ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang masyhur dengan sebutan ibnu Taimiyah. Adapun namanya tadi, ya, barakallahu fikum, beliau menyebutkan nafallahu amma siwahu kullama yata'alaku bihil musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan, meniadakan siwahu yaitu apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang orang-orang musyrikin bergantung kepadanya, ini dinafikan. Artinya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Yang kedua, wa nafa'an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun min. Begitu juga Allah menafikan untuk selain Allah mulkun, kerajaan, kekuasaan atau bagian dari kerajaan. Ini semua juga dinafikan oleh Allah. Bahwasanya kerajaan itu mutlak di tangan Allah. Kemudian aw yakuna aunan lillah. Begitu juga pembantu yang membantu Allah Subhanahu wa taala, ini juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak membutuhkan penolong dari hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Maka wala yabqa illa syafa'ah, tidaklah tersisa harapannya orang-orang musyrikin kecuali asy-syafa'ah. Ya, kecuali syafaat. Tentang kepemilikan, ternyata sesembahan selain Allah telah Allah nyatakan tidak memiliki sesuatu apapun, tidak ikut andil pula dalam pengaturan alam semesta sedikit pun, sehingga tidaklah tersisa kecuali asy-syafa'ah. Ini yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin. Wa bayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Dan juga Allah telah menjelaskan bahwasannya yang namanya syafaat tidaklah mendatangkan manfaat kebaikan kecuali untuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ternyata mau memberikan syafaat itu pun harus mendapatkan izinun minallah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yasfa'una illa liman irtadha, tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali untuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, wa hadhihi syafa'ah, maka syafa'at allati yadhunnuhal musyrikun, syafa'at yang disangka oleh orang-orang musyrikin, syafa'at yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin, hiya muntafiyatun yaumal qiyamah, syafa'at yang ditiadakan, yang tertolak di hari kiamat. Kama nafahal Qur'an, sebagaimana telah dinafikan, ditiadakan di dalam Al-Quran. Ini syafaat yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin adalah syafaat yang manfiah, yang ditiadakan, tertolak nanti di hari kiamat. Tidak bisa memberikan syafaat sedikitpun. Barakallahu fikum. Kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah, dan syafaat tersebut untuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara an-nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkhabarkan, annahu ya'ti wa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ah awala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwasanya Nabi nanti di hari kiamat tatkala mau memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, orang yang mereka berdiri menunggu di padang mahsyar, Nabi itu ya'ati rabbahu, mendatangi Rabbnya, wa yasjudu li rabbih, langsung sujud di hadapan Rabbnya memuji Allah, la yabda'u bisyafa'a awalan. Nabi tidak langsung memberikan syafaat, ya. Nabi tidak langsung memberikan syafaat. Padahal Nabi adalah yang berhak untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Tapi mendatangi Rabbnya, bersujud di hadapannya memuji Allah. Thumma yuqalulah, kemudian dikatakan oleh Allah kepada Nabinya, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu ya Muhammad. Waqul yusma. Dan berbicaralah yusma akan didengar. Was'al tu'ta. Dan mintalah akan diberi. Waswatu syafa. Dan berilah syafatu syafa. Akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Ini Nabi SAW. Barakallahu fikum. Tatkala mau memberikan syafaat kepada ahlul mauqif fi yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, bertanya kepada Nabi SAW, man as'adun nasi bi syafa'atik? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi, man as'adun nas, siapakah manusia yang paling berbahagia min syafa'atik, untuk mendapatkan syafa'atmu di hari kiamat. Artinya adalah aktsaruhum sa'adatan biha, orang yang banyak mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat nanti dengan syafaatmu wahai Nabi. Siapa mereka? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang benar-benar khalisan min qalbihi, benar-benar ikhlas dari dalam hatinya tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, ihtirazun minal munafiq alladhi yaquluha bilisanihi faqat, dalam rangka untuk penjagaan dari orang-orang munafiq, yang mana mereka orang-orang munafiq mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, bi lisanihi faqat, hanya dengan lisannya saja. Hatinya hum yakfurun, mengingkari kalimat yang mereka ucapkan. Ini orang-orang munafiq. Barakallahu fikum. Kenapa itu yang di belakang? Coba yang di belakang yang tadi ribut mendekat ke orang tuanya, sehingga tidak gaduh nanti majelisnya. Kemudian kata beliau, watilka syafa'atu li ahlil ikhlasi biiznillah. Maka kata beliau, syafa'at itu li ahlil ikhlas, untuk mereka orang-orang yang benar-benar ikhlas, selamat dari kesyirikan. Yang berikutnya, biiznillah, dengan mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu liman asyraka billah, wala takunu liman asyraka billah, sehingga syafaat ini tidak akan terjadi, yaitu tidak akan diberikan terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik. Sehingga orang yang mengharapkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kesyirikan, mendatangi kuburan orang-orang saleh, mendatangi kuburan para wali dengan mengharapkan syafaat nanti di sisi Allah, maka yang seperti ini syafaatnya tertolak. Karena syafaat itu tidak akan diberikan liman asyraka billah, untuk orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, itu hakikat syafaat ini ya. Itu hakikat syafaat. Anallaha subhanahu huwa alladhi yatafadhalu ala ahli al-ikhlas wa yaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udhina lahu an yasfa' liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud. Maka hakikatnya syafaat itu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan keutamaan. Allah yang akan memberikan keutamaan ala ahli ikhlas, untuk orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya, yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Inilah ahli ikhlas, orang yang senantiasa mukbilun ala Allah wa mu'aridun an siwah, yang senantiasa menghadapkan dirinya untuk Allah, ikhlas untuk Allah, dan berpaling dari selain Allah. Ini hakikat syafaat, keutamaan yang Allah berikan kepada ahlul ikhlas. Fayaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuni mereka dengan wasitati, dengan wasilah doanya orang-orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Allah akan mengampuni mereka ahlul ikhlas dengan wasilah perantara doanya orang yang udzina lahu an yusfa, orang yang diberi izin oleh Allah, diizinkan untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Ini hakikat syafaat, untuk memuliakan mereka ahlul ikhlas, atau memberikan keutamaan kepada ahlul ikhlas. Dan yang berikutnya, liyukrimahu, untuk memuliakan mereka, orang-orang yang memberikan syafaat. Wa yanalal maqam al mahmud, sehingga dia akan mendapatkan maqam al mahmud. Ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh yang dimaksud dengan al maqam al mahmud. Barakallahu fikum. Ini terkait tentang syafaat. Jadi syafaat itu pada hakikatnya Allah akan memberikan keutamaan kepada ahlul ikhlas dan akan memuliakan mereka orang yang memberikan syafaat. Kemudian selanjutnya kata beliau, fasyafa'atul lati nafahal Qur'an. Adapun syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam Al-Qur'an, maka nafiha syirkun. Syafaat yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Contohnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka berdoa kepada para wali, tatkala mereka berdoa kepada orang-orang saleh, mereka beralasan untuk mencari syafaat di sisi Allah, sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga mendatangkan madharat kepada mereka. Tapi mereka mengatakan mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka syafaat yang seperti ini tertolak di hari kiamat karena di dalamnya ada syirkun. Walihada, oleh sebab ini, athabata syafa'ah biiznihi fi mawadi'. Oleh karena itu, Allah menetapkan syafa'at. Allah menetapkan syafa'at itu terjadi biizni, dengan izin dari Allah, fi mawadi', di beberapa tempat. Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, annaha la takunu, sesungguhnya syafaat itu tidak akan terjadi illa li ahli tauhid, illa li ahli tauhid, kecuali untuk mereka ahli tauhid wal ikhlas. Syafaat itu tidaklah terjadi kecuali untuk ahli tauhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, orang yang ikhlas di dalam ibadahnya. Intaha kalamuh, selesailah di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka terkait dengan ucapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, beliau ingin menjelaskan beberapa hal terkait syafaat. Kata beliau, anna fihi syarhan wa tafsira. Sesungguhnya pada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini terdapat penjelasan lima fi hadzal bab, terkait tentang bab ini, minal ayah, tentang ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Syekh. Di antaranya penjelasan yang pertama, sifatus syafa'ah al-manfiyah wa sifatus syafa'ah al-muthbitah. Sifat syafaat yang tertolak, yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mereka ahlu tauhid. Orang yang memberikan adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah, untuk orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini diantaranya ya, tujuan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, ingin menjelaskan ayat-ayat yang telah kita lewati. Yang pertama adalah terkait tentang masalah syafaat. Ternyata syafaat terbagi menjadi dua, ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan ada syafaat yang manfiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebelum majelis ini kita tutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kepada para tulab untuk lebih serius lagi, bersungguh-sungguh tatkala menghadiri majelisul ilm ya, dengan tenang dan membawa persiapan ya. Bukan hanya sekedar tenang tapi membawa persiapan. Persiapan untuk belajar, alat tulis, buku yang memiliki kitab, bawa kitabnya ya. Walaupun mungkin belum bisa membacanya, tapi insyaallah tatkala antum memegang kitab itu berfaedah ya. Kemudian yang kedua, seperti biasa saya ingatkan kepada para tulab yang tidak memiliki hajah keperluan ya, setelah azan tidak perlu untuk bangun kemudian ke belakang, hanya sekedar jalan atau sekedar duduk ya. Lebih baik tetap baqa fi makanik, tetap antum tetap duduk di tempat antum ya, sambil menunggu azan. Kemudian juga yang ketiga kepada para ikhwah hafizakumullahu ta'ala yang tinggal di sekitar ma'had, terkhusus lagi yang rumah mereka itu berada di tepi jalan ya, untuk lebih banyak mengingatkan putra-putrinya tatkala keluar dari rumah ya. Karena alhamdulillah jalan berobat sekarang sudah halus, sehingga para pengendara pun kelihatannya kecepatannya itu dinaikkan, tidak seperti biasanya ya. Sehingga ini tanbih untuk kita semua para orang tua ya, tatkala anaknya keluar hendaklah apa namanya diperhatikan ya, apalagi anak-anak yang masih kecil ya, yang belum apa namanya bagus, artinya belum bagus tatkala berjalan, masih kadang ke tengah dan seterusnya tanpa memperhatikan pengendara kendaraan. Dan juga untuk mengingatkan putra-putrinya tatkala berjalan untuk memperhatikan adab-adab berjalan. Di antara adab berjalan yaitu tidak mengganggu para pengguna jalan. Di antaranya berjalan di tepi dan tidak perlu berjejer sampai 3-4 ya. Sebagaimana telah masuk berita atau laporan ya, ada beberapa mungkin anak didik kita yang banat atau yang banin tatkala jalan itu berjejer sampai 3-4 ya, sehingga mengganggu apa pengendara, ya, yang naik mobil, yang naik motor, yang merasa terganggu. Ini nanti mungkin disampaikan oleh para orang tua kepada putra-putri antum. Barakallahu fikum. Ini mungkin sedikit sebagai nasihat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.